Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha abi mura'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita pelajari hijrah secara bahasa adalah at-tark, meninggalkan. Dan secara istilah hijrah terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama hijratul amal, meninggalkan amal. Yang dimaksud adalah meninggalkan maksiat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Muhajir, orang yang berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam hijrah yang kedua adalah hijratul amil. Hijratul amil yakni meninggalkan pelaku amalan. Yang dimaksud meninggalkan pelaku dosa. Dan ini juga disilahkan dengan hajar. Sering disilahkan dengan hajar, menghajar seseorang. Orang yang dihajar adalah pelaku beberapa macam dosa. Yang pertama adalah kekufuran atau kesyirikan, dan yang kedua adalah kebid'ahan, kemudian kemaksiatan atau dosa besar. Dan kita pelajari waktu itu bahwa hajar itu bertingkat-tingkat. Ada hajar secara total, tidak kita ajak berinteraksi sama sekali. Dan ada hajar sebagian, dan itu kembali kepada maslahat dan menimbang maslahat dan mafsadat. Ada yang dihajar secara total, dan ada yang secara sebagian, mungkin ya sekedar menjawab salamnya saja, setelah itu kita pergi, kita tinggalkan. Ada yang secara total tidak kita ucapkan salam, bahkan tidak kita jawab salamnya. Dan itu kembali kepada maslahat. Timbangan maslahat dan mafsadat adalah al-ilm, ilmu, bukan perasaan dan semisalnya, adalah ilmu syar'i. Sehingga jika kita ragu yang lebih tepat bagaimana, ya, dihajar atau tidak, demikian juga bagaimana bentuk-bentuk hajarnya, secara total atau hanya sebagian saja. Jika kita ragu, maka kita tanyakan kepada ahlul ilm. Kemudian kita pelajari juga bahwa hajar, ya, tujuannya, di antara tujuan-tujuan hajar, yang pertama adalah untuk maslahat diri kita sendiri, yaitu melindungi diri sendiri dari pengaruh buruk. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai teguran, hukuman bagi orang yang dihajar. Barangkali dia jera dan sadar. Tujuan yang ketiga adalah maslahat untuk orang-orang, untuk umat. Melindungi umat agar tidak terkecoh dan terbawa oleh orang yang dihajar. Seandainya tidak kita hajar, bisa jadi umat akan terkecoh. Mereka mengira bahwa orang tersebut baik karena kita berinteraksi dengannya. Kemudian tujuan yang keempat adalah dalam rangka memuliakan syariat, memuliakan al-haq, ya, dan merendahkan yang mungkar, yang batil. Nah, tujuan-tujuan ini tidak mesti semuanya tercapai. Intinya semua tujuan ini atau sebagian dari tujuan ini jika tercapai, maka bisa saja hajar itu disyariatkan. Hajar bisa disyariatkan walaupun semua tujuan ini tidak tercapai. Jadi jangan beralasan percuma orangnya tidak sadar kok ngapain kita hajar. Tidak. Melindungi diri kita sendiri, melindungi orang lain, dan menampakkan pemuliaan terhadap al-haq. Dan kita pelajari juga bahwa mubtadi dalam bab hajar ada dua macam. Terbagi menjadi dua macam mubtadi. Macam yang pertama adalah ar-ru'us atau tokoh. Tokoh mubtadi ahli bid'ah. Maka hukumnya adalah dihajar. Hajar total atau tidak, lihat keadaan. Timbang maslahat dan mafsadat. Ya, terkadang secara total, terkadang tidak, tapi hukum asalnya adalah dihajar. Ini mubtadi yang menjadi tokoh. Kemudian macam yang kedua adalah atba', pengikut. Mubtadi yang pengikut. Ya. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pengikut yang fanatik, yang tidak mencari al-haq. Maka hukumnya disamakan dengan tokoh, yaitu dihajar. Adapun macam pengikut yang kedua adalah yang mencari al-haq dan masih bisa menerima masukan-masukan walaupun bertahap. Ya, jadi kita tidak boleh terburu-buru. Namanya manusia itu butuh tahapan. Sebagaimana kita dulu mendapatkan hidayah juga bertahap. Jangan terburu-buru memvonis dia itu mujadil, dia itu pendebat, dia itu begini-begini. Namanya saja sudah termakan syubhat, kerancuan berpikir, ya pasti dia akan menanyakan seputar syubhatnya. Jadi wajar kalau dia bertanya. Ya. Intinya adalah selama dia itu masih nampak mau menerima masukan, nasihat, ilmu, maka hukumnya adalah tidak dihajar. Ya. Kemudian macam hajar atau hijrah yang ketiga adalah hijratul makan. Hijrah terhadap tempat. Hijrah terhadap tempat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Hijrah yang khusus, yaitu hijrah min Makkah ilal Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah, maka hukumnya sudah tidak lagi disyariatkan karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Itu dulu saja disyariatkan, sekarang tidak. Kemudian apa lagi? Macam yang kedua adalah hijrah ammah, hijrah umum. Bagaimana? Ini terbagi menjadi berapa? Dua keadaan. Yang pertama apa? Dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ya. Maka ini hukumnya bagaimana? Ada dua. Jika seorang muslim tidak mampu menjalankan agamanya dengan baik sebagaimana mestinya, ya, tidak bisa menjalankan syariat dan seterusnya, maka wajib berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Tetapi keadaan yang kedua, jika dia masih mampu menjalankan syariat sebagaimana mestinya, ya, tidak wajib dia berhijrah meninggalkan negeri kafir itu ke negeri Islam, tetapi disunnahkan, tetap disunnahkan. Kemudian macam yang kedua adalah apa? Hijrah dari tempat yang banyak kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan ke tempat lain yang ya lebih baik. Ya, maka hukumnya bagaimana? Juga sama ya. Jika dikhawatirkan kita terpengaruh dengan lingkungan, pengaruh buruk dengan lingkungan, maka bagaimana? Ya, kita harus ya, harus berhijrah pengaruh buruk. Tapi masalahnya adalah banyak dari kita yang mungkin tidak merasa terpengaruh, ya, atau seolah-olah tidak merasa. Sebagaimana orang yang sakit, Orang yang sudah terlanjur sakit kan biasanya sudah enggak begitu merasakan, ya namanya saja sudah sakit. Ya, bisa antum cermati. Ya. Walaupun sama-sama ahlussunnah atau salafiyin, yang dekat dengan ma'had dengan salafi yang jauh dari ma'had. Salafi yang dekat dengan majelis-majelis ilmu, dekat dengan asatidah, bimbingan asatidah itu masya Allah ya, menjadi pedoman mereka. Itu beda dengan ikhwan-ikhwan salafi yang tidak begitu dekat dengan asatidah, tidak begitu dekat dengan majelis-majelis ilmu ya. Demikian juga tidak atau kurang menjadikan bimbingan asatidah sebagai pedoman ya, sehingga lebih senang berdebat di antara mereka. Ya kan? Berdebat di antara mereka, berselisih. Ya, kalau diajak, ayo kita tanyakan kepada asatidah, kasihan ustaz katanya. Ustaz sudah banyak pikiran. Lah terus kalau ustaz tidak memikirkan seperti itu, yang dipikirkan oleh ustaz apa? Ustaz memang memikirkan dakwah, memang memikirkan taklim. Itu kan bagian dari dakwah. Dakwah itu tidak hanya di majelis taklim. Ya kan? Ketika ada problem, ya, maka ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika ada problem fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini kepada ilmu. Ya, di antara adab dalam talabul ilm adalah tidak melihat kejam. Kemudian ya, ini hijrah makan. Jika dikhawatirkan kita terpengaruh oleh lingkungan yang penuh dengan maksiat, maka kita harus berhijrah. Ya. Kemudian keadaan kedua, jika tidak apa? Tidak dikhawatirkan terpengaruh dengan lingkungan, ya, maka tidak wajib berhijrah. Kalau wajib tadi wajib ya, berarti tidak wajib berhijrah. Kalau tidak khawatir terpengaruh dengan lingkungan, maka tidak wajib berhijrah. Kemudian bahkan kata para ulama, jika kita bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap lingkungan dari satu sisi, dan di sisi yang lain kita tidak mendapatkan pengaruh buruk dari mereka, kita bisa memberikan pengaruh tanpa terpengaruh, maka sebagian ulama mengatakan kita wajib untuk tetap ya tinggal di lingkungan tersebut. Ya. Ini sekedar mengulas materi yang telah lalu. Ya. Ya, untuk menghemat waktu, langsung kita masuki pembahasan hadis berikutnya, hadis yang sangat penting dan cukup panjang. Ya. Ini adalah hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan disebut dengan hadis Jibril. Ya. Cukup panjang. Ada yang sudah hafal? Hafal sudah? Baik. Mungkin kita baca dulu. Ya. Dan terjemahkan dengan cepat ya. Terkait antum bisa mencatat atau tidak, ya Allahu a'lam nanti ya. Karena kita ingin membahas ini, pembahasannya sangat luas. Nggak tahu nanti kita mau seluas apa nanti. Ya, ya bismillah, kita baca. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Umar radhiyallahu anhu aydhan qala, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Dan dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadi syar, yang berambut sangat hitam, la yura alaihi atharu safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda safar, perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, namun tidak satu pun dari kami mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia menyandarkan, yakni menyentuhkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahulah aku tentang Islam. Apa itu Islam? Qala, beliau menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam yaitu engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke al-bait, baitullah, dan berhaji ke baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Qala, dia mengatakan, sadaqta, engkau benar. Jadi engkau wahai Muhammad benar. Fa'ajibna lah, yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami terheran dengannya. Kita baca dulu haditsnya, nanti setelah itu kita bahas insyaallah. Fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami terheran dengannya, mengapa dia bertanya namun membenarkan sendiri. Qala, dia berkata kembali, fa akhbirni 'anil iman, beritahulah aku tentang iman. Apa itu iman? Qala, beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, takdir, yang baik dan yang buruknya. Qala sadaqta, dia mengatakan engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, dia berkata kembali, beritahulah aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak mampu seolah-olah melihatnya, maka dialah yang melihatmu. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah, dia berkata, beritahulah aku tentang sa'ah, hari kiamat. Qala, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, tidaklah yang ditanya, yakni diri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya, yaitu orang tersebut. Ya, Nabi SAW sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Dia berkata, maka beritahulah aku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Qala, beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'a'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya, majikannya. Seorang budak perempuan melahirkan seorang majikan. Dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan miskin, ri'a'a sya'i, para penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Thumman tolak falabithu mariyan, kemudian orang tersebut pergi. Falabithu mariyan, maka aku terdiam selama beberapa lama. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Umar, atadari manisail, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa si penanya itu? Qultu, aku jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Qala, beliau mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini, orang ini adalah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, hadis yang cukup panjang. Ya, siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Santri yang sudah hafal mana? Siapa santri yang sudah hafal? Angkat tangan. Angkat tangan, enggak apa-apa. Santri yang sudah hafal angkat tangan. Ya, Abdul Rahman, terus. Santri yang sudah hafal angkat tangan. Mana? Enggak ada. Hanif, terus. Siapa yang sudah hafal? Sudah lupa. Yang sudah pernah hafal angkat tangan. Yang sudah pernah hafal angkat tangan. Mana? Sedikit. Ya, barakallahu fikum. Nanti bisa dimurojaah lagi. Hadis ini adalah hadis Umar, karena sahabat yang menceritakan adalah Umar. Di antara kedudukan hadis ini, ya, hadis ini disebut oleh sebagian ulama, hadis ini disebut oleh sebagian ulama dengan ummus sunnah, disebut oleh sebagian ulama dengan ummus sunnah. Ya, ummus sunnah, yani induk, ya, induk dari sunnah. Ya, sebagaimana Al-Fatihah disebut Ummul Quran, Ummul Quran. Sebagaimana Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Itu artinya apa? Kata sering kita artikan dengan apa? Ibu. Tapi bisa diartikan dengan apa? Marji', jadi referensi utama atau induk. Ya, atau induk. Ya. Misalkan ada pasukan yang terdiri dari beberapa kelompok, ini pasukan besar. Nah, pasukan besarnya ini disebut induknya, pasukan induk. Ini juga sama. Hadis Umar ini yang juga disebut dengan hadis Jibril disebut dengan atau dinamakan dengan Ummus Sunnah. Ya, kenapa disebut dengan Ummus Sunnah? Karena semua ilmu sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Yang dimaksud dengan sunnah apa? Nah, yang dimaksud dengan sunnah adalah apa? Sinonim dari hadis. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sinonim dari hadis. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya itu kembali ke hadis ini. Jadi globalnya sudah ada di dalam hadis ini. Bagaimana tidak? Sedangkan hadis ini mencakup seluruh bagian dari ad-din, agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, si penanya ini adalah Jibril, ataakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Berarti ini agama yang ditanyakan tadi adalah apa? Agama kita, din, Islam ini. Kembalinya ke sini semua. Tapi ini bersifat global. Masih bersifat global. Sebagaimana Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran. Kenapa? Karena ya, karena ilmu-ilmu di dalam Al-Quran semuanya kembali kepada surat Al-Fatihah secara global. Al-Fatihah itu sudah mencakup semua ilmu Al-Quran secara global. Secara global. Ya, bagaimana penjabarannya? Ya, diterangkan oleh para ulama. Ya. Toyib. Mencakup ya, penjelasan tentang berbagai atau beberapa macam-macam tauhid ada di surat Al-Fatihah. Ya. Demikian juga tentang ya. Ya, banyak hal. Semua ilmu Al-Qur'an itu kembali kepada surat Al-Fatihah secara global. Demikian juga ini hadis ini merupakan ummus sunnah. Sehingga dengan ini ya. Insyaallah sudah cukup jelas betapa pentingnya ya hadis ini. Dan betapa pentingnya mempelajari hadis ini. Gimana? Kira-kira kita mempelajari ini secara detail atau gimana ini? Detail? Detail enggak tahu nanti berapa pertemuan jadinya. Kalau detail berarti kita perlahan-lahan, pelan-pelan tapi pasti apanya? Ya tapi detail. Atau secara global? Sedetail apa ini? Singkat, mukhtasar, penjelasan yang singkat, mukhtasar, atau yang mukhtasar ringkas, atau mutawasit, pertengahan, atau yang mabsut, yang meluas itu. Gimana? Meluas, pertengahan aja ya mungkin ya. Pertengahan bagi antum ya. Ya karena saya juga butuh persiapannya lama kalau detail sekali. Baik. Ini yang apa namanya berhasil ana ingat dan ana persiapkan saja. Mungkin ini tergolong pertengahan mungkin. Kita ulas kembali. Wa an Umar radhiyallahu anhu juga dan dari Umar radhiyallahu anhu aidan juga qala dia berkata bainama nahnu julus. Ya. Langsung kita ambil faedah aja gitu ya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang apa? Duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mau menulis minimalnya awal kalimatnya saja, tatkala kami dan seterusnya titik-titik biar agak cepat itu. Setelah itu faedah. Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Baik. Di antara faedah kalimat ini ya, adalah bergaul bersama ahlul ilm. Bergaul bersama ahlul ilm. Jadi jangan pekewuh, jangan rikuh, jangan merasa enggak enak. Ya. Berusahalah, walaupun tidak setiap saat, berusahalah untuk apa? Bergaul dengan ahlul ilm. Insyaallah kita akan mendapatkan faedah. Tapi kalau serba rikuh, ya, serba menghindar, ya, serba menghindar, apalagi mau nanyakan problem, enggak mau, ya sudah, akan terlewatkan dari faedah yang banyak. Ya, menghindar berarti kan ada, mungkin ada ulama kita yang datang, kitanya menyingkir. Ada ustadz kita yang datang, kitanya minggir. Pelan-pelan, bertahap, menjeridam, tahu-tahu hilang. Ya, gimana mau dapat faedah? Ini duduk bersama ahlul ilm. Para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lain, yang kedua, ya, di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duduk mengajar, duduk menyampaikan pelajaran. Duduk menyampaikan pelajaran. Nah, jadi yang disebutkan di sini di dalam hadis ini bukan sekedar peristiwa insidental dalam keadaan jarang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Ini memang aktivitas yang sering atau bahkan bisa dikatakan rutin aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersama para sahabat dan mengajar. Memang seperti itu para nabi itu tugasnya adalah mengajar di tempat-tempat ibadah, juga mengajar terutama ya di masjid-masjid, mengajar duduk. Ya, itu tugas para nabi. Nah, keliru kalau ahlul ilm, para ulama, para ustadz malah sibuknya di luar. Sibuk politik. Salah. Jelas ini ya. Tugasnya ngajar. Nah, tugasnya ngajar. Terutama di masjid. Di luar masjid ya bisa-bisa saja, tapi ya saat-saat tertentu menyampaikan faedah. Tapi tempat utama untuk mengajar adalah masjid. Kemudian faedah yang ketiga, ya, kerendah hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerendah hatian, rendah hati. Kerendah hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rendah hati mau duduk bersama para sahabatnya, bersama teman-temannya, bersama orang-orang di sekitarnya, mau duduk. Ya. Tidak sombong, merasa menjadi pemimpin, ya, orang yang dimuliakan, kemudian enggak mau duduk sama sekali, enggak. Ya. Kemudian idhtala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki, ya. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki. Ya. Syadidu bayadhi thiyab, yang berpakaian sangat putih. Syadidu sawadi syair, yang berambut sangat hitam. Nah. Baik. Di antara faedahnya adalah adab, ya, di dalam talabul ilm, di dalam menuntut ilmu agama, adab di dalam talabul ilm atau menuntut ilmu agama. Di antaranya, ya, berpenampilan yang baik. Berpenampilan yang baik. Tahu berpenampilan? Tahu, Umar? Tahu? Sudah ditulis. Berpenampilan yang baik. Jadi berpenampilan baiknya bagaimana? Semampu kita. kita punyanya pakaian yang bagaimana, kita pakai itu yang mampu, yang disanggupi oleh kita. Ya, kalau bisa lebih baik, lebih afdal. Ya. Tapi kalau enggak, yang enggak dimampui, ya sudah. Dimaklumi seperti apa ini? Yang disebutkan berambut sangat hitam tapi sudah ubanan, ya gimana lagi? Paling kalau berubah warna pun paling dicat dengan selain warna hitam. Kan enggak boleh menyemir rambut dengan selain dengan warna hitam, kan tidak boleh ya. Tapi minimalnya tadi terfahami bahwa berpenampilan baik. Ya sebaik mungkin yang kita bisa. Pakaiannya kalau bisa putih ya bagus, putih bersih. Kalau tidak ya yang penting bersih, penampilan yang bagus. Begitu ya. Baik. Kemudian terfahami, ini bukan faedah ya, tapi terfahami. Ya, terfahami dari hadis bahwa Jibril, bahwa Jibril ya datang dengan sosok atau dalam sosok orang yang muda. Orang yang muda, masih muda. Dari mana kita tahunya? Syadid sawadi syair, berambut sangat hitam, berarti penampilan muda. Tapi ternyata siapa dia? Jibril. Baik, kemudian la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya ya tanda-tanda safar, wala ya'rifu minna ahad, namun tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Ya. Tidak terlihat padanya tanda-tanda safar, namun tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Terfahami dari kalimat ini apa? Ini dua hal yang bertentangan. Dua hal yang biasanya bertentangan. Gimana untuk mencatatnya? Gimana? Gitu saja ya mungkin ya. Catat. Terpahami darinya dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertentangan. Yang pertama, yang pertama ya, seolah orang tersebut penduduk Madinah. Seolah orang tersebut penduduk Madinah. Ini peristiwa ini terjadi di kota Madinah maksudnya ya. Seolah orang tersebut adalah penduduk Madinah. Kenapa? Terfahami dari kalimat yang mana? Nah, rapi. Kalau pakaian rapi bisa saja Pak, mampir dulu. Ya, mampir dulu ganti pakaian. Ya kan? Terfahami dari mana kalau yang barusan kita sebutkan kalimatnya? Nah ini tidak terlihat padanya tanda-tanda safar, apalagi zaman dulu. Safarnya pakai apa? Ya, pakai apa? Apa? Pakai apa? Safarnya pakai apa? Naik apa? Naik? Nah, ya entah ada yang kuda, ada yang unta, ada yang jalan kaki, ada yang ya. Mesti ada tanda-tanda safar. Seperti apa? kulitnya kusut, menghitam gitu ya mungkin ya, busik gitu ya Mas Antum itu. Apalagi padang pasir di sana. Iya gitu. Ya kan intinya sangat nampak di zaman itu antara pribumi dengan ya pendatang. Akan nampak jelas ya antara orang yang penduduk setempat mukim ya tidak baru safar dengan orang yang pendatang baru safar, baru tiba safar. Akan nampak ya apa namanya kulitnya juga menghitam ya kan, rambutnya juga kemerah-merahan, panas ya kan. Jadi kulitnya juga tadi berdebu. Ya intinya seperti itu. Tapi ini enggak, sama sekali tidak ada tanda-tanda baru saja melakukan perjalanan jauh. Yang terfahami mestinya dia adalah seorang apa? Penduduk Madinah. Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang kedua. Ya, hal yang kedua. Dia tidak dikenal. Tidak dikenal oleh ya, seorang sahabat pun. Tidak dikenal oleh seorang sahabat pun. Padahal sahabat kan tinggal di Madinah. Sahabat yang dimaksud tinggal di Madinah. Tapi kok gak ada yang kenal, kan aneh. Ini dua hal yang bertentangan kan. Penduduk Madinah tapi kok gak ada yang kenal. Ya. Dua hal yang bertentangan. Ternyata benar orang itu adalah jelmaan dari Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ya. Sampai dia duduk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu menyentuhkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Di atas kedua paha siapa? Pahanya sendiri maksudnya ya, bukan pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk gimana yang antum pahami? Duduk, cara duduknya bagaimana yang antum pahami? Bersila. Kenapa? Terus. Gimana? Bersila atau gimana? Ya, yang lebih nampak terfahami Allahu a'lam ya. Duduk anu apa namanya? Ya, bukan bersila. Mirip dengan iftirash ya, tapi bukan iftirash. Ya, dengan menekuk kedua kakinya dan mendudukinya. Tapi enggak mesti, tidak harus dengan cara duduk seperti itu. Setidaknya kita ambil kesimpulan global, faedahnya bagaimana? Di antara faedahnya ya. Ya. Mendekat kepada pengajar, mendekat kepada pengajar di majelis ilmu. Mendekat kepada pengajar di majelis ilmu. Ketika taklim, kajian, ceramah, muhadharah, daurah, di antara adabnya apa? Apa? Berusaha mendekat. Padahal orang ini baru datang kan? Orang ini baru datang tapi tetap berusaha untuk mendekat. Tapi bukan berarti antum nanti kebablasan singkir-singkirin temannya itu. Bukan ya. Tapi sebisa mungkin mendekat. Ya, sedekat mungkin. Ketika ada celah duduk. Begitu. Kecuali kalau antum mungkin boyoknya pegel, sakit, ya beda lagi. Biasanya orang yang tua kalau ini. Kalau antum orang apa ini? Anak kira rata-rata ikhwan salafi di sini muda-muda maksudnya. Ya. Apa sudah tua-tua? Intinya kalau antum masih mampu, di antara adab di dalam thalabul ilmi adalah ini, mendekat kepada pengajar. Ya, sampai ke celah terdepan yang antum dapati. Kalau benar-benar kosong depan, bagus tempati. Ya, kalau di depan, barisan-barisan depan sudah ada orangnya, ya celah terdepan. Intinya mendekat. Ya, mendekat. Menuju ke arah yang lebih dekat dengan pengajar. Itu diantara adabnya. Tapi kalau antum malah bersandar di dinding, ya mungkin boyoknya sakit. Katanya anu ya saling memahami gitu ya. Allahul musta'an. Jangan di dinding. Dulu ada seorang ulama besar di zaman salaf, generasi terdahulu. Ya. Didatangi oleh seorang anak raja atau anak gubernur atau semisal itu. Jadi anak pembesar. Datang kemudian minta belajar hadis. Tapi dia minta sambil bersandar ke dinding. Akhirnya si ulama tersebut enggak mau menyampaikan dan dinasehati, diterangkan. Intinya adalah ilmu apa? Kita diperintahkan untuk memuliakan ilmu dan memberikan ilmu kepada orang yang berhak. Ya. Di antara orang yang berhak adalah orang yang beradab. Orang yang enggak beradab ngapain? Diberi ilmu. Begitu ya. Ini secara global seperti itu. Setidaknya bagi kita lah yang hadir di majelis ilmu, ya berusaha untuk beradab di dalam majelis. Di antara bentuknya adalah mendekat. Ya. Kemudian faedah yang kedua masih terkait dengan kalimat ini. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Mungkin dia gak bersandar ke dinding, tapi satu kakinya berdiri gini, lututnya naik gini. Gimana itu? Medan. Apa-apa istilahnya tadi? Apa? Ya, atau duduk gimana lagi yang enggak sopan? Kalau menjulurkan kaki gimana itu selonjor? Menurut antum gimana? Ya, sebaiknya tidak kecuali kalau sudah enggak tahan. Itu dimaklumi, tapi tentu yang lebih adab adalah apa? Ya duduk bersila lah, tidak menjulurkan kaki ya. Ya, kecuali kalau tadi sudah terlalu kesemutan sakit. Ya sebenarnya di antara solusinya tidak harus menjulurkan kaki, terkadang mengubah posisi duduk itu kadang juga lumayan. Tapi intinya dimaklumi lah. Secara garis besar pada prinsipnya adalah duduk dengan cara yang baik. Ini Jibril alaihissalam yang datang ya dengan sosok seorang manusia duduk dengan cara yang baik. Ya. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ini di antara contohnya saja. Tapi bisa dengan duduk yang baik yang lainnya. Kemudian waqala. Ya. Dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, ini adab atau enggak mengatakan manggil beliau ya Muhammad? Adab atau enggak memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahai Muhammad? Adab atau enggak menurut antum? Apa? Nah, tayyib. Bisa antum catat. Terfahami darinya. Ya. Jibril menampakkan diri. Menampakkan diri seolah orang Badui. Ya. menampakkan diri seolah orang Badui. Yang terbiasa memanggil dengan ya Muhammad, wahai Muhammad. Memanggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Orang Badui itu apa maksudnya? Arab pedalaman. Ya, yang tinggalnya itu di pinggiran-pinggiran pedalaman, bukan di perkotaan, ya. Pedalaman. Biasanya orang Arab Badui atau orang yang tinggal di pedalaman, pinggiran-pinggiran, ya. Itu adabnya lebih baik atau kurang baik? Ya, begitu. Oh, kayaknya orang gunung adabnya baik-baik. Antum yang tinggal di sini gimana ini? Tapi setidaknya di zaman dahulu seperti itu, ya, orang yang tinggalnya di pedalaman itu kurang mengerti adab. Kenapa? Karena mereka hidupnya kurang bersosial. Kenapa kurang bersosial? Karena banyak dari mereka yang hidupnya secara nomaden, pindah-pindah tempat, mengikuti rumput yang subur untuk menggembalakan kambing. Atau semisalnya menggembalakan ternak, jadi pindah-pindah tempat. Kalau di sini mereka akan gelar atau buka semacam tenda, kemah itu selama beberapa lama, beberapa hari atau beberapa bulan. Nanti kalau sudah habis atau sudah kering, mereka mencari tempat lagi menggiring. Jadi mereka kurang bersosial. Kalau kurang bersosial, mereka akhirnya kurang belajar apa? Tata krama, iya kan? Kurang belajar tata krama. Itu sebabnya orang Badui cenderung kurang mengerti tata krama. Begitu ya. Tapi kalau di negeri kita kan banyak ya, pedalaman malah lebih bagus etikanya kan, gotong royongnya, sosialnya malah lebih bagus. Yang tinggal di perkotaan malah kurang bersosial ya. Kepekaan dan kepedulian sosialnya kurang. Jadi jangan dikiaskan, dianalogikan seperti di tempat kita ya, jangan. Kalau di zaman dulu yang ngerti tata krama yang bersosial, yang bersosial di kampung-kampung yang sudah mapan, kota yang sudah mapan, tapi kota dalam keadaan gotong royongnya masih bagus. Itu maksudnya. Thayyib. Kota dengan peradaban yang bagus. Jadi Jibril alaihissalam menampakkan diri seolah sebagai orang Badui. Sehingga dia ya mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad. Kemudian di antara faedahnya tadi maknanya yang terfahami, Jibril menampakkan diri seolah orang Badui. Tapi faedahnya bagaimana? Di antara faedahnya, ya, diperbolehkan menggunakan tauriyah. Apa itu tauriyah? Apa itu tauriyah? Tahu tauriyah? Kemarin ada yang menanyakan tauriyah dalam jual beli. Apa tauriyah? Isyarat. Isyarat gimana maksudnya? Apa makna tauriyah? Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Intinya tauriyah itu adalah menampakkan sesuatu, ya, menampakkan sesuatu atau menampakkan dan mengesankan sesuatu padahal tidak. Tapi dia enggak berbohong. Kalau bohong itu kan tegas, jelas bohong. Menyatakan begini, yang dia niatkan juga begini, yang dia maksudkan memang begini padahal berbeda dengan kenyataan. Tapi kalau tauriyah, dia menggunakan atau mengucapkan kalimat-kalimat atau melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang memiliki beberapa kemungkinan maksud, kemungkinan makna. Makna yang terfahami atau makna yang paling terfahami adalah begini. Padahal yang dimaukan oleh kita adalah makna yang itu. Mengesankan saja. Apa itu bahasa Indonesianya? Ambigu. apa sih bahasa Indonesianya? Mengelabui. Mengelabui itu kesannya jelek ya? Jelek. Apa? Taktik. Tik-tak. Intinya tauriah seperti tadi. Jadi menampakkan, jadi Jibril alaihissalam di sini menampakkan seolah dia orang Badui. Tapi apakah Jibril bohong? Saya orang Badui, itu enggak kan? Jadi dia mengesankan sesuatu yang berbeda dengan maksudnya tanpa berbohong. Mengesankan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan. Jadi mengesankan sesuatu biar orang itu terbawa memahami makna itu. Tapi yang kita maksudkan sebenarnya bukan itu, makna yang lain. Tapi tanpa ada unsur bohong. Karena memang ini bukan bohong. Apakah Jibril bohong mengatakan saya orang Arab Badui? Kan bukan. Enggak kan? Enggak bohong kan? Tapi orang memahaminya Jibril datang dalam sosok orang Badui kan? Itu tauriah. Terfaham ya? Terserah nanti antum cari sendiri bahasa Indonesianya apa kalimatnya. Ini itu tauriah. Apa lagi? Ya mungkin. Siasat itu enggak mesti tauriah. Siasat itu enggak mesti tauriah. Siasat itu masih terlalu luas. Di antaranya mungkin tauriah. Jadi kita lanjutkan dulu, diperbolehkan apa? Di antara faedahnya diperbolehkan menggunakan tauriah. Ya, tauriah. Ketika diperlukan ya, tanpa memudaratkan orang lain. Diperbolehkan tauriah ketika diperlukan tanpa memudaratkan orang lain. Nah ini seperti yang ditanyakan waktu itu, tauriah dalam jual beli gimana? Tahu tauriah dalam jual beli? Ini saya beri kelapa. Ya, Pak, ini kelapanya ada isinya enggak itu? Si penjual kelapa menjawab gimana? Antum? Ada isinya itu. Padahal yang dimaksud oleh penjual berbeda dengan apa yang dimaukan oleh pembeli. Pembeli maunya isi dagingnya banyak atau enggak, Pak, gitu kan. Si penjual hanya menjawab ada isinya ya, ada isinya apa ya? Air. Dagingnya ya sedikit sekali lah. Nempel sama kulitnya sedikit. Ini tauriah yang merugikan. Berarti boleh atau tidak ini? Tidak boleh, jelas ya. Jadi walaupun boleh tauriah itu hanya dalam keadaan tertentu dan tidak boleh sampai merugikan orang lain, jelas ya. Karena kalau merugikan orang lain masuk ke dalil yang lain, la dharar wala dirar, tidak boleh memudaratkan orang lain disengaja maupun tidak ya, dimaksudkan maupun tidak dimaksudkan, enggak boleh memudaratkan orang lain. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa memudaratkan orang lain. Itu tauriah. Demikian juga perlu ditambahkan ya, terkait dengan tauriah. Bagaimana tadi? Tanpa memudaratkan orang lain dan tidak sering. Dan tidak sering. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Nanti antum tahu tauriah boleh, kemudian antum sering-sering tauriah. Setiap ngomong sama temannya tauriah. Gimana kira-kira? Efek buruk yang sangat besar bisa menimpa diri sendiri. Nanti dianggap orang yang pembohong antum. Kenapa? Ya, antum katanya begini-begini, tapi ternyata begitu, sering begitu, enggak bisa dipercaya. Walaupun sebenarnya dia hanya menggunakan tauriah, tapi kalau terlalu sering, maka menimbulkan efek yang buruk. Jelas ya? Di antara bentuk tauriah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau bagaimana? Barakallahu fiik. Ketika beliau mau perang, ya, menuju suatu arah, maka beliau bagaimana? Yuwari, beliau melakukan tauriah. Beliau mengesankan seolah-olah mau bergerak ke arah yang berlawanan atau arah yang berbeda. Mungkin beliau mau mengarah ke mana? Misalkan kemana, misalkan ke selatan itu, bergerak dengan pasukan jihad ya ke arah selatan. Tapi beliau tampakkan ya seolah-olah beliau sedang mempersiapkan ya pertempuran di front utara, ya, ke utara. Padahal beliau mau bergerak ke selatan. Bagaimana caranya? Ya bagaimanapun, yang penting mata-mata akan salah paham. Dia akan menginformasikan informasi yang salah. Jelas ya? Jelas ini? Ini contoh tauriah. Ini memang bisa dikatakan siasat, ya kan? Tapi siasat itu enggak mesti berupa tauriah. Begitu ya? Itu contoh tauriah. Baik. Wa qala, dan dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahulah aku tentang Islam. Baik. Apa faedahnya ini? Beritahulah aku tentang Islam, apa faedahnya? Di antara faedahnya ya. Di antara faedahnya bertanya ya, bertanya tentang ilmu agama. Bertanya tentang ilmu agama yang diperlukan. Ya semua ilmu agama diperlukan, tapi kan ada yang ya tingkatnya udah tingkat atas tinggi, kita enggak menjangkaunya atau jarang mempraktikkannya juga ya. Apa yang saat ini kita butuhkan dan kita tidak tahu bagaimana syariatnya, bagaimana ilmunya, tanyakan. Ini. Beritahulah aku tentang Islam. Baik. Kemudian terkait dengan pengertian Islam. Wah ini mulai catat. Islam ya, pengertian Islam secara bahasa adalah Islam secara bahasa adalah pasrah. Ya. Pasrah berserah diri. Ya, al-istislam, al-inqiyad itu Islam. Jadi orang Arab sejak dulu, sejak zaman dahulu kala itu juga biasa menyebutkan kata aslama yuslimu islaman, aslama. Ya. Di antara ya. Apa maksudnya adalah, atau di antara konteksnya ketika mereka itu menyerah. Menyerah kepada suatu pihak, mereka akan mengatakan aslamna. Kami nyerah, sudah kami nyerah. Aslamna. Bahkan sampai sekarang orang Arab itu anak-anak kecil misalkan yang perang-perangan atau gelut berkelahi, kalau satunya kalah ya akan mengatakan istaslim atau istaslam tu atau semisalnya, atau temannya yang menang akan mengatakan istaslim, nyerah, ayo nyerah, istaslim atau aslim. Jadi ini menggambarkan kepada kita makna ya asal dari Islam, yaitu apa? Nyerah, pasrah, berserah diri. Jelas ya? Nanti kan berkaitan dengan makna Islam di dalam syariat kan, berkaitan kan? Ya, jadi nyerah, pasrah. Kemudian pengertian Islam secara syariat. Pengertian Islam secara syariat. Baik, Islam secara syariat ya. Memiliki beberapa pengertian. Memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, Islam Qadari. Islam Qadari. Apa itu Islam Qadari? Apa Islam Qadari? Islam Qadari berarti dinisbatkan kepada kata Qadar. Apa itu Qadar? Takdir. Berarti Islam Qadari kira-kira apa? Islam Qadari apa? Yaitu ya, ketundukan makhluk, ketundukan makhluk ya, kepada takdir Allah. Ketundukan makhluk kepada takdir Allah ya. Ketundukan di sini maksudnya apa yang paham? Ketundukan di sini maksudnya apa? Eh? Apa? Terima. Ya sudah, kalau begitu saya tambahkan. Saya ngecek kan tuh paham itu apa. Ternyata benar seperti di tempat lain ada sampaikan ketundukan, seolah maknanya adalah sabar, nerima takdir. Bukan itu maksudnya. Ketundukan ke makhluk kepada takdir Allah. Ya. Yeah. Dan ketidakmampuan, ya, ketidakmampuan, ya, keluar dari hukum takdir, dan ketidakmampuan keluar dari hukum takdir. Orang yang gak sabaran terhadap musibah, ya, dia apakah mampu keluar dari hukum takdir Allah? Bisa keluar enggak? Enggak bisa. Jadi yang dimaksud ketundukan di sini adalah tunduk yang sifatnya itu sukarela atau terpaksa? Apa? Sukarela atau terpaksa? Terpaksa. Tunduk di tunduk itu kan artinya gitu kan? Kayak apa, dua pihak yang bermusuhan, yang satu bisa mengalahkan pihak yang lain, tunduk, tunduknya terpaksa atau sukarela? Terpaksa ini sekedar menggambarkan makna kata tunduk. Jelas ya? Berarti ketundukan makhluk terhadap hukum takdir Allah itu adalah ketundukan yang sifatnya mau gak mau, terpaksa. Jelas ini? Ya, ini tidak bisa keluar dari hukum takdir Allah. Ada di antara itu yang bisa keluar dari hukum takdir Allah? Ada. Atau mau mencoba gitu. Sok mencoba, saya coba. Saya mau begini. Ya, siapa yang tahu? Emangnya antum tahu takdir Allah itu sebelumnya bagaimana? Kan rahasia. Takdir Allah itu adalah rahasia, sirullahil maktum. Rahasia Allah yang tersembunyi. Atau mau membunuh. Ya. Ya, atau orang yang matinya terbunuh. Berarti ya keluar dari takdir. Gitu. Ya, sebagian orang meyakini seperti itu. Karena matinya enggak wajar, tiba-tiba anu, mestinya takdirnya begini tapi dia matinya kecelakaan atau terbunuh atau. Ya tidak. Itu yang Allah takdirkan memang seperti itu, dia matinya dalam keadaan seperti itu. Yang jelas ya, ini yang dimaksud dari Islam Qadari. Islam Qadari ini, Islam Qadari ini menjadi sebab seorang hamba mendapatkan pahala dan pujian dari Allah atau tidak? Apa? Islam Qadari yang ada pada seorang hamba itu menjadi sebab hamba ini mendapatkan pahala dari Allah dan pujian dari Allah atau tidak? Kenapa? Kok saya kayaknya belum begitu terpaham ya kata-kata ketundukan ini ya. Ketundukan yang dimaksud itu ketidakmampuan untuk keluar dari hukum takdir Allah. Fir'aun itu bisa gak keluar dari hukum takdir Allah? Tidak. Fir'aun mendapatkan pujian enggak karena dia enggak keluar dari hukum tadi Allah? Fir'aun mendapatkan pahala tidak ketika dia itu tidak mampu keluar dari hukum takdir Allah? Nah, itu sudah jawab sendiri. Berarti Islam Qadari itu menjadi sebab seorang hamba mendapatkan pujian dan pahala atau tidak? Hah? Jelas ya? Jelas atau belum? Islam Qadari yaitu apa? Ketundukan, keterikatan makhluk terhadap hukum takdir Allah dan tidak mampu untuk keluar dari hukum takdir Allah. Baik dia itu sabar, ridha dengan takdir Allah maupun dia itu marah-marah, meratapi dan semisalnya. Jelas ini? Islam Qadari, dengan adanya Islam Qadari, yang berhak mendapatkan pujian itu siapa? Yang berhak mendapatkan pujian dengan Islam Qadari itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha agung. Allah yang maha kuasa bisa menundukkan seluruh makhluk. Dan semuanya tidak bisa keluar dari hukum takdirnya. Ya kan? Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Taib. Jadi bisa dicatat. Ya. Macam ini. Ya. Bukan sebab. Macam ini bukan sebab. Ya. Seorang hamba mendapatkan pahala. Bukan sebab. Seorang hamba mendapatkan pahala karena sifatnya terpaksa. Karena sifatnya terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha. Dan kepada Allah lah ya berislam aslama. Yani tunduk. Ya. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya berislam. Baik yang kafir maupun yang mukmin, semuanya berislam dengan pengertian Islam Qadari. Belum terfahami? Masih ada yang salah paham atau enggak ini? Saya sudah pengen cepat itu tapi terfahami? Kemudian macam yang kedua atau pengertian yang kedua, adalah Islam syar'i am. Islam syar'i yang umum atau yang luas. Islam syar'i yang luas. Islam syar'i yang luas. Yaitu yaitu ya. Yaitu mentauhidkan Allah mentauhidkan Allah ya. Mentauhidkan Allah al-qiyadullah bi ta'ah apa terjemahnya, tunduk enggak ada lihat jam tunduk. Ya. Dengan ketaatan kepada Allah. Dengan ketaatan kepada Allah. ya, serta ya, bara'ah. Bara'ah itu ya serta membenci dan berlepas diri, membenci dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, dari kesyirikan dan pelakunya. Mungkin terkait dengan pengertian yang pertama tadi, bisa antum tambahkan macam ini ya, ada pada seluruh makhluk atau mencakup seluruh makhluk. Jadi Islam Qadari tadi mencakup seluruh makhluk. Islam Qadari mencakup seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun melainkan ada padanya Islam Qadari. Macam ini Islam Qadari mencakup seluruh makhluk. Kemudian Islam Syar'i ini, Islam Syar'i yang luas tadi, mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan membenci, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian kemudian macam ini adalah Islam yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul. Macam ini adalah Islam yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul. Jadi agama seluruh Nabi apa? Adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di Allah adalah Islam. Terus agamanya Nabi Nuh berarti diterima oleh Allah juga enggak? Diterima kan, berarti Islam juga. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Agamanya Nabi Ibrahim diterima oleh Allah tidak? Diterima, berarti agama Nabi Ibrahim Islam bukan? Islam, tapi Islam dengan pengertian yang luas. Islam syar'i bukan Islam qadari. Jelas ya? Islam yang mencakup seluruh agama Nabi dan Rasul, para Nabi dan para Rasul. Kemudian macam yang ketiga atau pengertian yang ketiga adalah Islam syar'i khas atau khusus. Islam syar'i yang sempit. Islam syar'i yang sempit. Islam syar'i yang sempit. Yaitu ya, agama ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala perinciannya. Nah, ini perincian ini yang membedakan antara Islam yang satu nabi dengan nabi yang lain. Islam yang satu nabi dengan nabi yang lain. Jadi dasar-dasar agamanya sama, sehingga semuanya dinamakan Islam. Ya. Tapi yang membedakan adalah perinciannya. Islam syar'i dengan pengertian yang sempit hanyalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengertian yang keberapa? Yang keempat adalah ya. Pengertian yang keempat adalah tingkatan pertama, tingkatan yang pertama dari agama. Tingkatan yang pertama dari agama atau din, yaitu apa? Islam juga sama, gimana? Yaitu rukun-rukun Islam, yaitu yang disebut dengan rukun-rukun Islam. Jadi dari keempat pengertian ini, mana pengertian yang paling sempit? Yang cakupannya itu paling sempit. Gimana ini? Mana yang cakupannya paling sempit? Kenapa? Ini anak sedang mengajarkan kepada antum supaya antum benar-benar faham. Faham agama antum. Faham dalil. Ya. Bukan sekedar yang penting hadir taklim. Yang penting berangkat dari awal, kemudian rampung, alhamdulillah selesai, rampung. Makanya dicerna dengan baik. Mana pengertian yang paling sempit? Nah gitu. Mana pengertian yang paling sempit? Hah? Dan ketiga, karena ada kata-kata yang sempit gitu sih ya. Terus mana? Kenapa? Yang pertama, pengertian yang paling sempit adalah yang terakhir, yang keempat tadi. Adapun macam yang pertama, pengertian yang pertama itu pembahasannya lain. Sehingga sebenarnya pengertian yang pertama tidak bisa kita katakan lebih sempit atau lebih luas, enggak bisa, karena pembahasannya beda. Pengertian yang pertama apa? Ketundukan kepada takdir Allah. Ya. Macam yang pertama ketundukan kepada takdir Allah. Kalau tiga macam yang berikutnya sebenarnya bisa disimpulkan ketundukan kepada syariat Allah. Jelas ini. Tapi saya pengen langsung jabarkan saja. Sebenarnya kalau mau dibuat pembagian seperti itu juga bisa. Islam terbagi menjadi dua macam, Islam Qadari dan Islam Syar'i. Islam Qadari ketundukan kepada takdir Allah. Ini mencakup seluruh makhluk, sebab semua makhluk itu tidak bisa keluar dari hukum takdir Allah. Macam yang kedua adalah Islam Syar'i. Islam Syar'i yaitu ketundukan kepada syariat Allah. Islam Syar'i terbagi menjadi tiga macam. Atau tiga pengertian. Islam syar'i yang luas, yaitu Islamnya semua Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah Islam syar'i yang lebih sempit, yaitu Islamnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah bagian tertentu dari Islam, yang juga disebut Islam. Jadi ini Islam dengan pengertian yang paling sempit. Jelas ya? Jadi antum jangan bingung. Ya. Agama Islam ya memiliki tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam itu sendiri, bingung kan? Bingung enggak? Tanda apa namanya, kalau istishkal, orang yang membingungkan atau menganggap atau mempertanyakan tentang satu hal menunjukkan dia itu paham malah. Hanya saja dia belum memiliki pengetahuannya untuk menjawabnya, tapi menunjukkan dia paham. Dinul Islam, agama Islam terdiri dari berapa tingkatan? Tiga, Islam, iman, dan ihsan. Loh gimana, masa Islam terdiri dari Islam itu sendiri, terus ada tambahnya lagi iman, ihsan. Itu gimana maksudnya? Terfahami? Sisi pertanyaannya? Apakah dikatakan sesuatu itu bagian dari sesuatu? Padahal itu sesuatu itu sendiri. Islam memiliki tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Tingkatan kedua adalah iman. Tingkatan ketiga ihsan. Masa Islam terdiri dari tingkatan yang pertamanya Islam itu sendiri? Islam, ini dibikin diagram ini. Lihat lingkaran besar. Islam. Ya. Kemudian terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatannya Islam, iman, dan ihsan. Berarti tingkatan yang pertama Islam itu lingkarannya lebih kecil dari lingkaran besar ini atau sama besar? Lebih kecil kan? Berarti pengertiannya sama enggak Islam yang besar ini dengan Islam yang kecil ini? Beda kan? Berarti Islam yang kecil ini pengertian yang paling sempit, yang dimaukan hanya apa tadi? Rukun-rukun Islam, tingkatan Islam yang ini maksudnya adalah tingkatan yang pertama dari Islam yang ini. Hah? Nah iya bagian, tapi kan bagiannya bagian yang pertama, tingkatan pertama. Terpaham ya atau enggak? Itu pentingnya kita harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, mendefinisikan setiap istilah sesuai dengan ya, apa yang dimaukan, sesuai dengan konteksnya. Terpaham ini? Jadi kalau ditanya, antum ditanya, apa pengertian Islam? Antum jawabnya gimana? Ya apa dulu maksudnya? Islam memiliki beberapa pengertian. Bisa maksudnya Islam Qadari, bisa maksudnya Islam syar'i yang luas, Islamnya semua nabi, bisa yang dimaksud Islam yang khusus, yang sempit, Islam dari Muhammad SAW, atau bahkan yang dimaksud Islam yang maknanya hanya rukun-rukun Islam. Terpahami ini maksudnya? Begitu. Jadi kita harus memahami setiap istilah ya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan pembahasannya. Ya, kemudian Nabi SAW menjawab al-Islam dan seterusnya. Berarti yang dimaukan pengertian Islam yang mana? Apa? Jibril bertanya, beritahulah aku tentang Islam. Kemudian Nabi SAW menjawab, Islam yaitu engkau bersyarat la ilaha illallah dan seterusnya. Yang keberapa berarti? Pengertian yang keempat. Begitu ya? Baik. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kata yang sama ya di dalam istilah itu bisa memberi pengertian yang berbeda-beda. Ya, itu kan enggak hanya di dalam ilmu agama kan? Dalam ilmu dunia, ilmu umum juga begitu kan. Sama. Satu kata maknanya apa? Tergantung. Kalau dalam pembahasan ini maknanya ini, pembahasan itu maknanya itu. Iya kan? Ini saya sedang mengajarkan ke antum ya, dan memahamkan makna-makna kata Islam. Baik, dengan perincian insyaallah kita akan lebih memahami. Baik. Ada yang kurang jelas mau ditanyakan? Atau bingung mau tanya bagaimana karena bingung juga? Mana?